أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم sekalian kami hormati serta segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Ngasobo, Kebumen dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Sulutigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana pun Anda berada, para pendengar Radio Kita di Cirebon sekitarnya, Al-Hikmah di Banyumas sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas nomor berapa? Ayat 14 sampai 16. Saat ini kita akan berpindah ke ayat nomor 17. Ayat-ayat sebelum ayat 17 itu berbicara tentang surga dan juga berbicara tentang neraka. Ayat yang ke-17 ini Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta? Apa? Unta. Bagaimana unta itu diciptakan? Berarti ayat ini ngajak kita memikirkan tentang unta. Padahal ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang surga dan neraka. Apa korelasinya antara surga dan neraka dengan unta? Kok ujuk-ujuk dalam tanda kutip pindah materi pembahasannya tentang unta? Ada korelasinya enggak kira-kira? Ada enggak? Ada dulu. Masalah ngerti apa enggak, yang penting ada dulu. Ada. Kata para ulama kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang surga, tentang neraka, dahsyatnya neraka, keajaiban surga, banyak orang kafir enggak percaya. Banyak orang kafir tidak percaya. Misalnya ketika mereka mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang dipan-dipan yang tinggi. Apa ayatnya? Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada dipan-dipan yang tinggi, bahkan tinggi sekali. Kata mereka, wong kita kok, wong kita ini orangnya pendek. Masa dipannya tinggi? Gimana mau naik? Itu diantara alasan mereka untuk menolak percaya terhadap surga dan neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun ingin menjelaskan tentang Allah itu maha kuasa. Kekuasaan Allah itu sempurna. Kemampuan Allah itu sempurna. Menciptakan apa saja Allah itu mampu. Dan gak usah jauh-jauh kalian untuk melihat keajaiban ciptaan-ciptaan Allah. Yang dekat-dekat aja bisa. Dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang dekat-dekat yang ada di sekeliling kalian ini, kalian sudah bisa melihat bagaimana menakjubkan dan keajaibannya makhluk-makhluk tersebut. Ini semua menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Dan ayat yang senada dengan ini puluhan kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Gak ada yang sulit buat Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan makhluk-makhluk ajaib yang ada di sekeliling kalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun maha mampu untuk menciptakan surga, neraka, dan segala apa yang ada di dalamnya. Imam Qatadah, salah seorang ulama tafsir, dalam sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan rahimahullah, dzakarallahu ta'ala irtifa'a sururil jannati wa furushiha. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat yang termaktub di surat Al-Ghashiyah tentang dipan-dipan surga yang tinggi. Faqalu, maka orang-orang kafir pun mereka bertanya, kaifa nas'aduha? Bagaimana kita bisa naik dipan-dipan itu, lawang dipannya tinggi? Maka kemudian Allah turunkan firman-Nya, afala yanduruna ilal ibni kaifa khuliqat? Kenapa mereka tidak memperhatikan unta yang Allah ciptakan untuk mereka? Apa hubungannya antara unta dengan dipan yang tinggi? Unta tinggi apa pendek? Ya, pendek ya, anak unta. Unta itu tinggi. Gimana orang bisa naik unta? Untanya akan turun. Untanya akan duduk. Begitu untanya duduk, kita naik. Setelah kita naik, untanya juga ikut berdiri. Apa sulitnya Allah subhanahu wa ta'ala membuat dipan yang tinggi itu menjadi rendah, naik tinggi lagi? Subhanallah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang tersebut untuk berpikir. Tapi sayangnya banyak di antara mereka sudah diajak berpikir, tidak mau berpikir. Mari kita perhatikan, Allah sebutkan di ayat ke-17, ke-18, 19, 20, 4 makhluk yang ajaib. Allah berfirman, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa ibili? Unta. Wa ila as-sama'i, apa as-sama'? Langit. Kaifa rufi'at. Wa ila al-jibali, napa jibal? Gunung. Wa ila al-ardi, napa? Bumi. Berarti berapa? Empat. Pertama unta, kedua langit, ketiga gunung, keempat bumi. Dari empat makhluk ini yang paling kecil mana? Unta. Kenapa unta nomor satu? Padahal unta itu paling kecil. Kata para ulama kita, alasannya satu. Alasannya pertama, unta itu adalah makhluk Allah yang paling akrab, yang paling dekat dengan mereka. Hari-hari mereka itu berinteraksi dengan makhluk yang namanya unta. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka untuk memikirkan onta, itu gak perlu jauh-jauh. Cukup pergi ke kandang onta. Gak perlu melakukan perjalanan ke angkasa, naik pesawat ulang. Ahli gak perlu. Cukup saja kalian lihat di belakang rumah kalian. Ketika kalian pengen ke belakang, ketika kalian keluar ke padang pasir, lihat itu makhluk-makhluk. Makanya disebutkan oleh Imam Qatadah, fakanatil ibilu min aishil arabi wa min khawlihim au min khawalihim, bahwasanya unta itu adalah makhluk yang sangat akrab dengan orang-orang Arab, bukan orang Purbalingga ya, orang Arab. Karena pertama kali Quran ini turun kepada orang Arab. Bahkan ada sebagian ulama, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri, ditanya, Al-filu a'zamu fil u'jubah. Wahai Imam, bukankah Al-fil, kenapa Al-fil? Gajah. Gajah kan lebih gede. Gajah kan lebih gede. Kenapa kok di dalam ayat ini tidak ditonjolkan binatang yang lebih gede, yaitu gajah? Apa jawaban beliau, Imam Al-Hasan Al-Basri? Ammal filu fal'arabu ba'idatul ahdi biha. Gajah itu orang Arab gak terlalu kenal. Gak terlalu kenal. Jarang mereka melihat gajah. Paling ketika datang pasukan gajah. Pasukannya siapa? Abraham. Habis itu jarang gajah itu datang. Sehingga kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan afala yanzuruna ilal fili, kenapa mereka tidak melihat gajah? Kapan melihatnya? Di mana melihatnya? Padahal mereka jarang melihat gajah. Jadi gajah itu, onta itu adalah makhluk yang sangat dekat dengan mereka. Alasan yang pertama, apa tadi? Onta itu makhluk yang sangat dekat dengan orang-orang Arab saat itu. Yang kedua, manfaat yang sangat besar yang ada dalam diri gajah. Dalam diri onta, orang gajah. Manfaat yang sangat banyak yang ada dalam diri onta. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin. Surat apa? Yasin. Ayat 73. Kenapa? Mau pada sok apal Yasin gitu, priwes. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan di dalam binatang-binatang tersebut, salah satunya unta, di dalamnya banyak manfaat. Manafi'. Allah sebutkan dengan redaksi jamak, bukan cuma satu tapi banyak. Afala yashkurun, kenapa mereka tidak bersyukur? Jadi kenapa kok unta ditonjolkan? Satu, karena itu hewan yang sangat dekat akrab dengan mereka. Yang kedua, karena manfaatnya banyak. Manfaat apa aja Ustaz? Manfaat untuk dimakan, manfaat untuk diminum, manfaat untuk ditunggangi, manfaat untuk dimanfaatkan dengan mudah. Apa? Satu, manfaat untuk dimakan. Yang kedua, manfaat untuk diminum. Yang ketiga, manfaat untuk ditunggangi. Yang keempat, manfaat untuk dimanfaatkan dengan mudah. Yang pertama, manfaat untuk dimakan. Apanya? Ya dagingnya loh. Masa kulit rambak apa? Kata para ahli, daging unta itu lebih istimewa dibandingkan daging apapun. Rata-rata daging punya protein tinggi, rata-rata. Unta itu sudah proteinnya tinggi, konon unta itu nol kolesterol. Nol kolesterol. Makanya orang-orang Arab, orang kita bingung kan lihat orang Arab makan daging banyak, tapi biasa-biasa aja mereka. Ya. Kita baru makan daging dikit sudah naik kolesterol. Ya. Karena daging unta itu adalah nol kolesterol. Wah, kata siapa Ustaz, buktinya itu makan daging unta terus kolesterolnya naik. Masaknya gimana caranya? Nah, disantan. Sedurungnya disantan, digoreng, disit. Nice. Berarti bukan masalah dagingnya, tapi masalah apanya? Cara mengolahnya. Ya. Makanya orang-orang yang suka makan daging kambing itu, daging kambing sebenarnya, kata banyak orang itu lebih sehat daripada ayam, lebih sehat daripada sapi. Ya. Jadi seakan-akan daging itu adalah daging, kambing itu daging yang mengerikan, yo, bikin kolesterol tinggi. Bukan masalah dagingnya, tapi cara masaknya. Mesti goreng, disantan, diapa mana itu. Ya. Ini yang pertama, manfaat untuk dimakan. Yang kedua, manfaat untuk diminum. Apanya? Susunya. Manfaat untuk diminum susunya. Susu unta ini, kata beberapa pakar, itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh susu-susu yang lainnya. Entah itu susu kambing, entah itu susu sapi, entah itu susu kedelai. Kenapa demikian? Karena susu unta itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Bahkan, sistem kekebalan tubuh ini dibutuhkan oleh mereka-mereka yang kena penyakit-penyakit yang sifatnya autoimun. Seperti misalnya diabetes tipe 1. Kemudian juga orang-orang yang terkena autisme. Juga orang-orang yang kena hepatitis B. Sekian banyak penyakit-penyakit ini akan terbantu ketika dia minum susu unta untuk menyembuhkannya, menumbuhkan sistem kekebalan tubuhnya. Manfaat untuk diminum. Apanya? Susunya. Susunya dok? Susunya dok? Air seninya. Air seninya. Kue penghilang dahaga, kudu. Buat obat. Buat apa? Obat. Kata siapa Ustaz? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis, percaya? Nabi yang bicara. Masa gak percaya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim lagi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dikisahkan ada orang-orang dari suku Urainah. Orang-orang dari suku Urainah. Mereka berkunjung ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, mereka terkena penyakit yang sulit sekali untuk sembuh. Dan biasanya orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya kurang, ketika sampai ke Madinah, mereka terkena sakit itu. Maka Nabi SAW pun bersabda, memerintahkan kepada mereka, sebagaimana dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang tersebut agar mereka minum dari air seninya unta dan susunya. Air seninya dan susunya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Siko priyo Ustaz tadi curek kok yo ora. Ya dicampur. Ya dicampur antara susu dengan air seni. Diceritakan dalam riwayat yang lain, fafa'alu fasahhu wasaminu. Maka orang-orang tersebut pun segera mempraktikkan advis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun kemudian sembuh dan gemuk. Bukan hanya sembuh, tambah apa? Tambah gemuk. Dan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diteliti oleh para ahli klasik maupun kontemporer. Ahli klasik seperti Imam Ibnu Qayyim, siapa yang enggak kenal ahli pengobatan Tibbun Nabawi. Kemudian juga Ibnu Sina dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim juga membuktikan seperti itu. Dan para peneliti di zaman ini, di zaman kontemporer pun juga membuktikan. Ada Dr. Ahlam Al-Iwadi, kemudian ada Dr. Fatin Abdul Rahman, ilmuwan Saudi. Kemudian juga ada Dr. Abdul Rahman Al-Qassas dari Universitas Ummul Qura. Mereka melakukan penelitian di lab, mereka temukan iya bahwa air seni onta itu bisa dijadikan sebagai salah satu obat untuk penyakit-penyakit yang di sini disebutkan luar biasa, penyakit-penyakit yang mengerikan. Di sini sampai penyakit kanker pun disebutkan di sini. Ya. Aku emoh, ya mau nohor apa-apa. Siapa yang memaksa Anda untuk minum? Ya. Gak ada paksaan. Ini cuma kita harus tahu bahwa ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tidak mewajibkan kita. Anda mau pakai silakan, tapi jangan kemudian menolak. Menolak dalam arti enggak. Ya. Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada. Ya. Ketika kita tidak tahu khasiatnya, bukan berarti khasiat itu tidak ada. Seperti misalnya kita tidak melihat sesuatu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Sesuatu itu ada, cuman kita tidak melihatnya. Sudah berapa ini? Manfaat apa tadi? Makan, dimakan, manfaat di? Yang ketiga manfaat ditunggangi. Jadi, onta ini multifungsi. Bukan hanya bisa diminum susunya, bukan hanya bisa dimakan dagingnya, tapi juga bisa ditunggangi. Berbeda dengan kambing. Kambing itu memang bisa dimakan dagingnya, bisa diminum susunya, tapi gak bisa ditunggangi. Onta ini, walaupun posturnya itu lebih kecil daripada gajah, akan tetapi onta ini bisa ditunggangi dengan bobot yang sangat berat sekalipun. Saya pernah sampaikan dahulu ketika awal-awal tafsir Al-Ghashiyah, ketika kita menyampaikan tafsir global, kita sampaikan bahwa unta itu bisa membawa beban setengah ton, 500 kilogram. Dan beban itu ditaruh di atas pundaknya unta ketika unta sedang duduk. Lalu dengan beban segitu dia bisa berdiri, bayangkan. Dan gak perlu bantuan berdirinya. Siapa sih ngarang bantu menungsa? Beban itu ditaruh, 500 kilogram ditaruh di atas pundaknya. Dia bisa naik sendiri. Kok bisa Ustaz? Kok gak guling? Ya. Salah satu yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah manfaat panjangnya leher onta. Onta lehernya kan panjang. Ternyata itu ada manfaatnya. Dalam tafsir at-tahrir wa tanwir, wa ja'ala a'naqaha tawilatan qawiyatan. Unta ini dijadikan sama Allah lehernya panjang dan kuat. Kenapa? Liyumakkinaha an-nuhudha bima 'alayha min al-athqal. Supaya memudahkan unta bangkit dari duduknya saat dia dikasih beban yang berat. Semacam apa namanya? Semacam penyeimbang. Subhanallah. Begitulah keajaiban ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang tidak ada manfaatnya. Cuman banyak di antara kita yang belum tahu manfaatnya. Manfaat yang ketiga, manfaat untuk ditunggangi. Dan onta ini dipakai oleh orang Arab untuk melakukan perjalanan jauh di padang pasir. Dan kita tahu bahwa padang pasir itulah medan yang sangat berat. Sudah luas, banyak hal-hal yang tidak terduga. Unta ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menempuh jarak 400 km tanpa makan, tanpa minum. Berapa? 400 km, bukan meter. Purbalingga? Surabaya? Jakarta? Terserah loh, jenengan sih menyampaikan loh. Cukur derek kok. 400 km jalan, gak makan gak? Dan seperti yang saya sampaikan tadi, gurun pasir itu bisa mengalami cuaca-cuaca yang mendadak, panas banget atau apa? Dingin banget. Makanya Allah Subhanahu wa taala bikin kulitnya unta ini tebel dan banyak rambutnya. Sehingga dalam cuaca sampai 50 derajat Celcius pun enggak masalah buat unta. Karena dia cepat beradaptasi, punya kulit yang tebel. Kalau ujung-ujung ada badai pasir bagaimana? Ya. Angin bawa apa? Pasir. Kalau ada badai pasir, apa kesulitan yang akan dialami? Mata, hidung. Mata kelilipan, hidung kemasukan pasir. Gimana bisa bernapas? Allah Subhanahu wa taala bikin unta ini punya alis yang rambutnya panjang. Sehingga ketika pasir itu akan masuk, terhalang oleh alisnya unta. Ini saya bawa gambarnya, cuman mungkin gak kelihatan ya. Saya gak sempat untuk nyiapin apa proyektor. Jadi alisnya itu panjang-panjang. Ya. Untuk menghalangi apa? Untuk menghalangi pasir itu masuk. Seandainya pasirnya masuk, terlewat dari alis itu, maka dia akan cepat menutup kelopak matanya. Loh, kelopak matanya nutup terus melakukannya ke priwe. Kelopak matanya transparan. Bisa menyaksikan, bisa mendeteksi cahaya. Sehingga walaupun dia tutup kelopak matanya itu, dia tetap bisa berjalan. Makanya wajar seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Kenapa mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Kalau hidungnya bagaimana? Ada juga selaputnya. Begitu ada badai pasir, selaputnya turun, pasirnya enggak bisa masuk. Dia tetap bisa bernapas. Apalagi Ustaz. Unta itu salah satu hal yang sering dialami oleh orang yang berjalan di apa namanya? Di padang pasir. Itu adalah khawatir untuk terperosok. Terperosok karena ada pasir yang apa namanya? Ambles. Dan itu tidak terjadi buat unta. Kenapa? Karena telapak kakinya unta itu kayak sepatu yang lebar. Ini gambarnya nih. Ya. Kakinya unta itu kayak gini. Bagian bawahnya ini apa? Lebar. Ya. Sehingga akan membuat unta ini tidak bisa terperosok. Dia bisa berjalan walaupun binatang-binatang yang lainnya yang kakinya kecil-kecil, contohnya apa? Kuda. Apalagi? Keledai. Bisa terperosok dia. Kalau unta enggak, dia bisa bertahan seperti itu. Masya Allah. Inilah beberapa keajaiban-keajaiban unta. Ini manfaat apa tadi? manfaat untuk ditunggangi. Kita ulangi, manfaat untuk dimakan, manfaat untuk diminum, manfaat untuk ditunggangi. Yang keempat apa tadi? Manfaat untuk dimanfaatkan dengan mudah. Masya Allah. Unta itu kan tadi kan perkasa kan ya, kuat. Tapi subhanallah, unta itu manut banget. Sekalipun yang nungganginya anak kecil, nurut dia. Anak kecil itu mengarahkan kemana, unta itu akan nurut. Beda dengan jaran. Anak kecil yang naik dibanting sama jaran. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Allah sebutkan ini dalam surat apa? Yasin. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. Wadhallalna artinya adalah kami jadikan binatang itu tunduk. Tunduk itu artinya apa? Manut. Faminha rakubuhum, sehingga mereka mudah untuk menaikinya. Makanya saya katakan manfaat untuk dimanfaatkan dengan mudah. Apalagi Ustaz yang mudah nyebelehnya. Menyembelihnya itu cukup dia sambil berdiri saja. Belum pernah lihat, cari nanti di YouTube cara nyembelih unta. Coba bandingkan dengan sapi, ayam apa jajan ya. Berapa orang kemarin untuk merobohkan sapi ya. Unta itu sambil berdiri, makanya pisaunya beda, bukan kayak gini, pisaunya tuh di sini. Ditepuk-tepuk, ya, dia bawa pisau nggak kelihatan di belakangnya, tahu-tahu langsung sak, sing ahli, langsung sor, kakinya apa, nekuk, jatuh, guling, selesai. Tidak seheboh ketika kita akan nyembelih sapi. Wedus ya, kadang-kadang, bulunya kulit. Makanya saya katakan manfaat untuk dimanfaatkan dengan mudah. Apalagi Ustaz mudahnya Ustaz, makan dan minumnya itu mudah. Makanannya unta itu gak neko-neko. Asal nemu rumput di padang pasir, entah itu rumputnya kering, bahkan banyak duri-durinya, no problem. Kenapa no problem Ustaz? Karena memang mulutnya ini, bibirnya, atas bawahnya, giginya, strukturnya, sudah disetting bisa mengunyah duri-duri sekalipun. Masuk ke perut sama, di perutnya juga. Ususnya, anatomi dalam perutnya, itu sudah dibikin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah untuk mencerna walaupun ada duri-durinya sekalipun. Sehingga gak repot kayak kita, kalau kambing kan harus dicarikan yang spesial. Makan ini gak bisa mendem apa. Oh entah ini subhanallah, dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanannya, apanya lagi Ustaz? Minumnya. Seperti yang pernah kita sampaikan dahulu, unta ini dia bisa hidup selama 30 hari tanpa minum. Berapa? 30 hari. Yang penting makanannya itu bisa dikonsumsi dengan baik. Nah, selama 30 hari dia enggak minum, tentunya kan mau tidak mau pasti akan berkurang apanya? Kekuatannya, karena berkurang pula asupannya. Akan tetapi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, unta itu bisa minum air dalam volume yang besar. Kata para ahli dalam ensiklopedia sains Islam ini disebutkan bahwa unta itu dalam 3 menit bisa minum 200 liter. Berapa? 3 menit. Jadi jenengan gawe dream gue, surut entong. 200 liter itu berapa galon? Satu galon berapa? Berapa? 19 liter. Ya. 10. Berarti berapa galon? 10 galon, 11 galon. Dalam berapa menit? Jenengan 11 galon pirang menit? Berminggu-minggu kita. Kok bisa Ustaz? Dia minumnya cepat dan bisa bertahan lama. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa unta itu buang air seninya itu bisa ngiri banget. Ya. Dalam sehari dia mengeluarkan air seni 1/1000 bobot tubuhnya. 1/1000. Kalau kambing untuk perbandingan 1/200. Jadi kambing itu boros. Ya. Geser. Kalau unta ini ngirit banget keluarnya. Ya. Maka tidak ada kecuali kata yang kita ucapkan adalah maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai tafsir ayat berapa ini? Ayat ke-17. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ayat-ayat yang lain. Dan sebelum kita tutup ada pengumuman. InsyaAllah kami akan membuka pengajian baru. Ya, selama ini kan kajian saya kan yang pekanan itu adalah Senin pagi itu fikih apa doa dan zikir dan pendidikan anak. Kemudian ini malam malam Kamis tafsir sama malam Sabtu akhlak. Insyaallah saya akan membuka kajian baru dengan tema ngaji Asmaul Husna. Temanya ngaji Asmaul Husna, mengupas kandungan yang ada dalam nama-nama Allah yang mulia. Waktunya kapan? Waktunya Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Ba'da maghrib sampai Isya. Waktu favorit. Jam maghrib sampai Isya. Tempatnya di mana? Di Masjid Manarul Ilmi. Di Masjid Manarul Ilmi. Di mana itu? Di komplek pesantren Tunas Ilmu Gedung Bulu. Mulai kapan? Mulai pekan depan insya Allah. Mulai pekan depan insya Allah. Saya ulangi, tema kajiannya adalah ngaji Asmaul Husna. Waktunya malam Selasa, Senin malam Selasa, ba'da maghrib sampai Isya. Tempatnya di Masjid Manarul Ilmi, Kompleks Pesantren Tunas Ilmu Gedung Bulu Purbalingga. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.